Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabah sampai Merauke, menjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah.